gila. Dia tak mau memikir, adakan pula berkaca, tak melihat kulitnya membentuk peta kota. Gila, ribut. Akibatnya yang penting, Om datang ke terobat selera.